Para sekalian, ini sebetulnya mempunyai makna yang dalam. Qarib. Orang yang akan masuk surga dan tidak disentuh api neraka adalah orang yang qarib, orang yang dekat. Atau bisa jadi fisiknya jauh tetapi dia dekat. Kata dia adalah jauh di mata, dekat di hati. Dengan apa caranya? Dengan misalnya ada namanya muasat. Muasat itu empati. Kalau misalnya orang itu terkena musibah, minimal ya akhi apa kabar, waduh afwan, mudah-mudahan antum begini begini begitu. Dia jauh tapi sebetulnya seperti orang yang dekat. Atau misalnya mendoakan, ya Allah tolonglah saudara kami, padahal orang jauh tapi mendoakan dari jauh, betul tidak? Itu sama dengan orang yang dekat. Nah, para jemaah sekalian, itu adalah disebut dengan qarib. Hayyin, yang dimaksud dengan hayyin itu asalnya dari hina. Hina itu adalah kebalikannya mulia. Mulia itu identik, biasanya orang apabila berada di atas sombong. Kalau hina itu adalah papa, betul tidak? Yang dimaksud dengan hina di sini adalah orangnya mudah, tawadhu. Itu namanya hayyin. Tidak susah, atau orang itu adalah tidak bengis, tidak galak, tidak kasar. Nah, kemudian yang ketiga adalah sahlun. Sahlun mudah. Para sekalian, ini tidak mudah melahirkan karakter tiga ini. Orangnya qarib, orangnya hayyinun, orangnya sahlun. Nah, para sekalian, zaman sekarang orang semuanya serba menghitung uang. Iya kan? Menjadi dekat itu karena ada uang. Bahkan ada istilah namanya menjilat, ada istilah namanya asal bos senang. Dekat itu adalah karena ada uangnya. Kalau tidak ada uangnya tidak mau. Artinya kalau ada maunya baru dekat, tidak ada uangnya tidak mau dekat. Padahal sekalian, orang seperti itu bukan orang yang termasuk tipe ahlu al-jannah. Karena orang yang termasuk ahlu jannah, kata Rasul seperti ini, termasuk dalam perkara jual beli. Dalam hadis ini tidak disebutkan perkara apa, tetapi yang penting karakternya saja, bukan urusan jual belinya. Tetapi oleh penulis dimasukkan dalam perkara jual beli untuk mendukung bahwa sesungguhnya berjual beli dengan mempermudah itu adalah kalau kita bisa, itu bagian dari kaidah umum, yaitu mempermudah orang dan dekat dengan orang itu adalah penyebab seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat Ibnu Hibban, kata beliau, innama tahrumu an-naru, haram bagi api neraka, ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Ada kelainan, ada tambahan di sini yang disebut dengan layyin. Layyin itu lentur. Layyin itu adalah orangnya tidak keras, tidak kasar, tetapi orangnya itu adalah terhitung toleran, mau memaklumi. Misalnya begini, kata dia, ketika, kalau ini kategorinya jual beli ya, karena ini adalah kita sedang bahas jual beli, maka contohnya jual beli. Misalnya adalah bahwa orang itu yang membeli itu ada macam-macam. Ketika datang seorang pembeli, kelihatannya butuh terhadap barang ini. Butuh sekali. Betul, tidak bohong. Tetapi ternyata dilihat dari kemampuannya, orang ini tidak sama dengan yang datang kemarin. Orang yang datang betul butuh. Tetapi orang itu adalah orang yang punya kemampuan yang cukup. Seorang yang menjual karena ingin mempermudah orang, bukan orientasinya selalu untung. Tetapi bisa jadi kemarin dia jual barang yang sama kepada orang yang tadi saya katakan berkecukupan, harganya 1 juta. Misalnya, orang ini punya kebutuhan, tetapi orang ini perlu mendapat bantuan. Oleh karena itu, dia kasih. Misalnya, ini sebetulnya harganya 1 juta. Tetapi, gak apa-apa, potonglah 100 ribu. Jadi 900. Kalau bahasa orang sekarang, kalau Anda tidak percaya, tuh, Kemarin notanya, orang beli barang ini dengan harga 1 juta, nih notanya. Tapi untuk Anda, enggak apa-apa. Nah misalnya, ini adalah namanya yang disebut dengan subsidi silang. Dari orang tertentu kita ngambil untung agak besar, dari orang lain kita ambil untung agak kecil. Karena apa? Untuk mempermudah orang. Tidak seperti misalnya kita sekarang. Sekarang kita zaman musibah, betul tidak? Apa yang terjadi biasanya? Mahal, mahal. Karena orang susah. Ketika orang susah, daya beli menjadi tinggi, maka di situ justru adalah yang ada untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Dan itu tidak manusiawi. Dalam Islam bertentangan dengan kaidah seperti yang kita temukan pada malam hari ini. Oleh karena itu, para jemaah sekalian, kembali, jika kita ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, jual beli kita harus kita introspeksi dengan koridor syar'i. Bahwa malam hari ini kita dapatkan, jika kita jual beli, lakukanlah untuk mempermudah. Mudah kalau menjual, mudah kalau membeli, mudah kalau memutuskan, mudah kalau bersepakat. Ini adalah yang dibangkitkan dan dihidupkan oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan hadis ini kata Syekh Albani sahihun li ghairihi. Melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda mirip dengan hadis sebelumnya. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Man kana hayyinan." Hayyin tadi sudah jadi mudah. Artinya adalah orang itu tidak susah. Mudah. Layyin lentur, jadi tidak keras, tidak akas gitu. Pokoknya begitu. Nah itu keras tuh. Mau beli, nggak enak, dah pergi sana. Nah itu namanya kasar gitu kan. Kamu tidak berhak untuk membeli barang ini. Kamu bukan orang yang patut membeli. Wah itu sudah bukan bermakna jual beli lagi, tapi mencaci maki, betul tidak? Tapi orang yang membeli dengan memberikan kemudahan kepada pembeli adalah bila perlu bukan sekedar menjual, tetapi bagian daripada ta'amul. Ta'amul itu adalah interaksi antara saudara dengan saudara. Bukankah al-muslimu akhul muslim? Muslim itu saudara bagi muslim. Jadi ditanya, sampai kita tahu bahwa orang ini sebetulnya butuh banget barang ini, tetapi kemampuannya sampai segitu. Lalu kemudian disitulah letak kebijaksanaan. Lalu bukan hanya keuntungan materi yang dia kejar, tetapi dia faham bahwa jika dia punya akhlak dan nilai ini akan masuk surga, sehingga kebijakannya akan menjadi dasar bagi bagaimana cara berjual beli, sehingga untung dunianya bisa jadi hanya 500 ribu, tapi dia besok di hari kiamat dijanjikan surga Allah Subhanahu wa taala. Wah ini orang yang cerdas namanya. Tapi orang yang tentu adalah lebih memilih hanya sekedar materi, maka dia lebih baik untung 1,5 juta, walaupun dia harus mencaci maki saudaranya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, silakan baca yang berikutnya. Hadirin sekalian, 4 kata mungkin malam ini harus kita bawa pulang ke rumah. Al-hayyin, al-layyin, as-sahlu, al-qarib. Ya. Al-hayyin asal katanya adalah hina. Ini maksud di sini adalah orangnya itu tidak tinggi, tidak congkak. Layyin orangnya itu lentur, tidak kaku. Sahlun orang itu mempermudah. Qarib orang itu dekat dan tidak jauh. Nah, sifat-sifat ini apalagi jika kita praktekkan dalam dunia jual beli. Maka kata Rasul ketika ditanya, ya Rasulullah, man yahrum alannam, siapa sih orang yang haram masuk neraka ya Rasul? Nah, siapa yang ingin diharamkan masuk neraka, maka empat perkara ini adalah kiat untuk masuk ke dalam surga. Dan para sekalian harus berlatih, karena bisa jadi tabiat kita bertentangan dengan ini. Betul tidak? Biasanya misalnya orang itu congkak, biasanya orang itu adalah karena mungkin statusnya, karena hartanya, karena dan seterusnya. Maka tabiat ini adalah harus dibentuk dalam diri kita. Bukan hanya untuk kita dengar dari telinga kiri, kemudian lewat telinga kanan, tetapi bentuk jiwa kita dan karakter kita ini dengan hal ini, karena ini adalah jaminan. Dan hadis-hadisnya seperti yang kita dengar tadi adalah hadis-hadis yang sabit atau ada sahih benar berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya. Ya. Hurrimat an-naru. Berulang-ulang pernah sekalian. Hadis ini adalah berasal dari seorang sahabi bernama Mu'ayqib. Hadis yang barusan tadi kita lewati berasal dari Anas bin Malik. Sekarang dari Mu'ayqib. Lafaz Mu'ayqib ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Kata beliau, hurrimat an-nar. Neraka dinyatakan haram. Ala untuk menyantap, melahap, al-hayyin, al-layyin, as-sahli, al-qarib. Empat hal. Empat hal itu sudah kita sebut sebelumnya. Tetapi redaksinya saja yang berbeda beserta yang meriwayatkannya. Lanjut. Ya, melalui Mu'ayqib juga. Sama seperti hadis-hadis awal yang kita pelajari malam hari ini, yaitu kata Rasul, innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbu, suka, cinta. Ingat di awal-awal hadis, di awal bab pertama Rasul mengatakan rahima. Rahima berarti rahmat. Kedua Rasul mengatakan ghafara, menggunakan pengampunan. Sekarang yuhibbu, mencintai. Subhanallah, tiga-tiganya tidak ada yang tercela. Allah mencintai, Allah mengampuni, Allah menyayangi. Hebat sekali. Pada siapa? Pada orang yang punya karakter-karakter ini. Samhal baik. Artinya apabila dia menjual, dia menjadi orang yang mudah. Samhal syira, jika dia membeli, menjadi orang yang mudah. Samhal qada, jika dia memutuskan perkara, maka dia juga membuat orang menjadi mudah. Nah, para sekalian, ini adalah yang harus kita ambil dari hadis ini. Perlu dicatat bahwa mudah dalam memutuskan perkara itu bukan berarti melanggar syariat Allah. Itu bukan mempermudah namanya, menjerumuskan diri. Para sekalian, kata Rasul, samhal qada. Qada itu artinya jika dia menjadi qadi, jika dia menjadi pemutus perkara, jika dia menjadi hakim, maka dia harus mempermudah. Maksud mempermudah bagi seorang hakim bukan berarti dia merendahkan, memudahkan, meringankan hukuman bagi orang yang berhak mendapat hukuman berat. Tidak berhak mendapatkan syafaat sebagai orang yang sudah terbukti faktanya jelas. Tidak boleh ada kasih sayang terhadap orang yang berhak mendapat hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang merubah keputusan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tentu bisa menyebabkan murtad, keluar dari Islam. Jadi yang dimaksud dengan mempermudah ini adalah bahwa orang itu adalah bukan mempersulit, tetapi memberi jalannya, memberi pengarahan supaya begini, supaya begitu, sehingga orang itu dengan sebenarnya